حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. إن كرابي أعملت كليس وقد تلي لا تهوى إن وما لي لا تفي سوى حين عمل وحتف ذي الرفع فشفى والأقص القلب. قال المؤلف شارح رحمه الله تعالى: قد تقدم أن الحروف العاملة عمل ليس أربعة، وقد تقدم الكلام على ما وذكر هنا لا ولا توائي. Telah berlalu bahwasanya huruf-huruf yang beramal sebagaimana amalan laisa itu ada empat. Huruf apa saja ya? Baik. Dan sungguh telah berlalu pembicaraan tentang ma. Baik, ma apa ya kana? Ijaziyah. Nah, di sini Musannif rahimahullahu taala menyebutkan tiga huruf yang lain, yaitu la dan lata serta in. Amma la fa madhhabul hijaziyyin i'maluha amal laysa wa madhhabu tamimin ihmaluha. Adapun la, maka madhabnya hijaziyin, maka dijadikannya la itu beramal sebagaimana amalan laisa, maka disebut juga dengan la hijaziyah. Sedangkan madhab tamim, yani bani tamim, diihmalkan sebagaimana ma. وَلَا تَعْمَلُ إِنْدَ الْهِجَازِيِّنَ إِلَّا بِشُرُوتٍ ثَلَاثَةٍ. Di mana la tidaklah beramal menurut hijaziyin sebagaimana amalnya laisa, kecuali dengan tiga syarat. Ahaduha an yakuna al-ismu wal khabaru nakiratain. Syarat yang pertama, isim dan khabarnya kedua-duanya nakirah. Nahu la rajulun abdala mink. Syaitnya mana ya kana Udaifa? La rajulun abdala mink. Dirobak sebagai apa? Isimnya la hijaziyah. Khabarnya mana? Aywa, Abdullah. Wa minhu qawluhu ta'azza fala shay'un 'ala al-ardi baqiyah wala wazarun mimma qada Allah waqiya. Syaitnya karena Ibrahim. Aywa, wazarun dirafa sebagai isimnya la hijaziyah. Khabarnya apa? Ya, waqiya. Baik. Ada syahid yang lainnya karena Said di dalam bait ini. Selain yang disebutkan oleh Al-Akh Ibrahim. Baik. Ini fala syai'un 'ala ardi baqiyah. Nah, jar dan majrur ini sebagai na'at. Ya, maka tidak ada sesuatu pun yang ada di muka bumi ini ababaqiyah, tatkala bumi itu guncang. Wa qawluhu Nasartuka itla sahibun ghaira khadilin. Fabuwi'ta hisnan lilkumati hasina. Syaitnya mana ya kana Ismail? Nasartuka itla sahibun ghaira khadilin. Fabuwi'ta, ewa, itla sahibun. Sahibun dirofak sebagai? Aywa khabarnya. Aywa ghairah. Baik. Wa za'ama ba'dhum annaha qad ta'mal fil ma'rifah. Dhamir humnya kembali kepada siapa? Kana Hidayat. Aywa hijaziyin. Dan sebagian mereka hijaziyin menganggap bahwasanya la itu terkadang beramal pada isim ma'rifah. Pada di tadi disebutkan syarat yang pertama dari tiga syarat la itu beramal sebagaimana amalan laisan. Apa ya kona? Aywa. Wa anshada linnabighah badat fi'ladhi wuddin falamma tabi'tuha tawallat wa baqqat hajati fi fu'adiya wa hallat sawadal qalbi la ana baghiya siwaha wala an ubbiha mutarakhiya. Syaitnya mana ya kana Abdul Aziz? Aywa, la ana baghiya. Yani berdalih dengan bait ini untuk menunjukkan terkadang la hijaziyah itu beramal terhadap isim ma'rifah. واختلف كلام المصنف رحمه الله تعالى في هذا البيت فمرة قال إنه مؤول ومرة قال إن القياس عليه سائر dan perkataan musannif rahimahullahu taala di dalam bait ini apa ikhtalaf berbeda-beda. Maka terkadang beliau menyatakan terjadi yang demikian ini ditakwilkan. Taib, zahirnya yakni isimnya itu ma'rifah maka ditakwilkan. Terkadang beliau sendiri menyatakan sesungguhnya qiyas itu boleh. Taib, ikhwana fillah habidakumullahu ta'ala. Jadi boleh beramal pada isim ma'rifah. Baik. Asyartu thani alla yataqaddama khabaruha ala ismiha. Sebagaimana syaratnya? Apa? Ya kanan bisa. Mahijaziyah. Yani khabarnya itu tidak boleh mendahului isimnya. Fala taqul la qa'iman rajul. Asyartu thalith alla yantaqidun nafyu bi illa. Dan syarat yang ketiga, penafiannya itu tidaklah terbatalkan dengan illa. Fala taqul rajulun illa abdala min zaidin. La rajulun illa abdala min zaidin. Binasbi abdala. Taib, tidak boleh. Tapi kembali kepada asal yaitu dirafa. Bal yajibu rafuhu. Yani la rajulun illa abdala min zaidin. tidak seorang laki-laki pun kecuali lebih mulia daripada Zaid. Walam yata'arrab al-musannifu rahimahullahu ta'ala lihadaini syartaini, dan di mana musannif rahimahullahu ta'ala tidaklah memaparkan taib ataupun juga yakni memaparkan, memprotes, mengkritik yakni terhadap dua syarat ini. Taib itu ketiga syaratnya la hijaziyah. Apa saja kana jamal? Aywa. Tayyib. Wa amma in النافيه فمذهب اكثر البصريين والفراء انها لا تعمل شيئا. Adapun innafiyah, perhatikan ikhwan fillah habibakumullah, in ini macam-macam itu in syartiyah masuk kepada fi'il. Entah. Yang kedua, in mukhaffafah minat taqilah. Ya, in mukhaffafah minat taqilah. Tayib, pembahasannya nanti, yakni pada nawasikh yang menasabkan isim merofakkan khobar. Dan yang ketiga adalah in nafiyah. Min akhwati atau ta'malu amala laisa. Di sana Ibnu Hisham rahimahullahu ta'ala punya kitab yang membahas secara khusus tentang huruf-huruf yang yakni ada pada lughatul Arabiyah disusun berdasarkan abjad. Terdiri dari dua jilid, tayyib, yaitu mughni, ladhi. Jadi ini itu apa saja, syarat-syaratnya apa, ketentuannya apa, kemudian apa, dalilnya apa, beramal demikian. Itu mughni, ladhi. Tayyib, Ibn Hisham rahimahullahu ta'ala. Ini. Baik, jadi sini dituntut yakni terhadap huruf-huruf yang memiliki keserupaan secara zahir. Ini sebagai apa? In mukhaffafah min ats-tsaqilah atau ka in syatiyah atau in nafiyah yang beramal sebagaimana amalan laisa. Baik. Dan adapun innafiyah maka madhabnya mayoritas Basriyin, demikian juga Farra, bahwasanya in ini tidak beramal sesuatu apapun. Wa madhabul Kufiyyin khala al Farra annaha ta'mal amala laisa. Sedangkan madhabnya Kufiyyin selain daripada Al-Farra, bahwasanya in ini beramal, in nafiyah ini beramal sebagaimana amalan laisa. Baik. Wa qala bihi min al-Basriyyin Abul Abbas al-Mubarrid wa Abu Bakar ibn Sarraj wa Abu Ali Al-Farisi wa Abu Al-Fath Tayyib Ibn Jinni wa akhtarahu al-musannif rahimahullahu ta'ala wa za'ama anna fi kalami Sibawih rahimahullahu ta'ala Tayyib isyaratun ila dhali. Waqat warata as-sama'u bih. Dan berpendapat dengan pendapat ini, yakni in itu beramal sebagaimana amalan laisa, sebagian para ulama ahli nahwu dari Basrah, di antaranya adalah Abul Abbas Al-Mubarrid, demikian juga Abu Bakar bin Sarraj, dan juga Abu Ali Al-Farisi, demikian juga Abu Fath Ibn Jinni, dan Musannif rahimahullahu ta'ala memilih pendapat ini, yakni in beramal sebagaimana amalan laisa. Wazama anna fi kalami Sibawi rahimahullahu ta'ala isyaratan ila dhalik. Dan di mana Musannif rahimahullahu ta'ala menganggap ada di dalam kalamnya Sibawi rahimahullahu ta'ala isyarat yang menunjukkan hal itu. Waqad warada as-sama'u bih, dan sungguh datang, yakni didapatkan pada lughatul Arabiyah menjadikan in itu beramal sebagaimana amalan laisa. Qala syair, in huwa mustawliyan ala ahadin illa ala ab'afil majanini. Baik, sampai mana tadi? Coba. Salim apa? Aywa, in huwa mustawliyan ala ahad. Nah, mana dalil yang menunjukkan bahwasanya in ini beramal sebagaimana amalan laisa? Aywa, dinasabkannya mustawliyan. Wa qala akhar, inil mar'u maitan bi'inqidai hayatihi walakin bi'an yubgha alaihi fayukhzala. Syaitnya mana ya kana Salim? Aywa, inil mar'u maitan bi'inqidai hayatihi. Ini adalah in tayyib yang beramal sebagaimana amala laisa. Jadi, wa dzakar ibnu jinni fil mustahsab anna Sa'id ibn Jubair radhiyallahu ta'ala anhu qara'a inil ladina tad'una min dunillahi ibadan amsalukum binasb al ibad. Baik, ikhwana fillah habidhakum Allah ta'ala. Nah, syahidnya adalah inil ladhina, isimnya in adalah alladhina. Mana khabarnya? Khabarnya adalah ibadan. Entum? Wala yustaratu fi ismiha wa khabariha an yakuna nakirataini, dan tidak disyaratkan pada isim dan khabarnya itu kedua-duanya nakirah. Tidak disyaratkan sebagaimana syaratnya apa tadi? La hijaziyah. Bal ta'malu fin nakira wal ma'rifah. Bahkan in itu beramal pada nakirah maupun ma'rifah. Fataqulu inna afan. Fatakul in rajulun qa'iman wa in zaidun lal qa'il afwan wa in zaidun al qa'il taib wa in zaidun qa'iman. Nah, di sini contoh-contoh ini menunjukkan bahwasanya in Ikhwana fillah habidakumullah, beramal sebagaimana amalannya laisa. Dan di mana beramal pada isim nakirah maupun ma'rifah. Wa amma la tafahiyya la annafiyatu zidat alaiha ta'u ta'nis maftuhatan. Adapun la ta, maka dia la nafiyah, lainnya adalah la nafiyah ditambahkan kepadanya ta'u ta'nis yang di fathah. Wa madhhabul jumhur annaha ta'malu amala laisa fatarfa'ul isma wa tansibul khabar. Di mana madhabnya jumhur para ulama ahli nahwu bahwasanya lata itu beramal sebagaimana amalan laisa, yaitu merofakkan isim menasabkan khabar. Lakin ikhtassat bi annaha la yuzkaru ma'ahal ismu wal khabaru ma'an, akan tetapi memiliki kekhususan. Taib, isim dan khabarnya itu tidak akan disebutkan bersamanya. Artinya, berarti di situ ikhwana billah habidakumullah, yang disebutkan bersama dengan lata itu imma isimnya, imma khabarnya. Entum? Bal innama yudhkar ma'aha ahaduhuma, bahkan hanya saja yang disebutkan bersama dengan lata itu salah satu di antara keduanya, yaitu isimnya atau khabarnya. Wal kathiru fil lisanil arab hadfu ismiha wa baqa'u khabariha, dan kebanyakan pada bahasa Arab itu yang disebutkan bersama lata adalah isimnya, afwan, yang dimahdzuf adalah isimnya, dan yang tetap disebutkan bersamanya itu adalah khabarnya. Berarti khabarnya di rofa atau di nasab? Ismail, di nasab. Ini وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى وَلَا تَحِينَ مَنَاسُ. Mana lahina di situ di nasab sebagai apa ya khana? Said, khabarnya lata, isimnya mahdzuf. بِنَسْبِ الْحِينَ فَحُذِفَ الْإِسْمُ وَبَقِيَ الْخَبَرُ wa taqdir wa la talhinu hina manas. Talhinu ismuha wa hina manas khabaruha. Wa qad quri'a syuhudan, dan sungguh dibaca ya, dengan qira'ah syuhudah wa la tahinu manas bi raf'i hin. Sebagai apa ya kana hidayah? Isamnya lata ala annahu ismu lata wal khabaru mahdhuf wa taqdir wa la tahinu manasin lahum ay wa la tahinu manasin kainan lahum wa hadha huwa al murad bi qawlihi wa hafu dhirraf'i ila akhir bait. Ini kekhususan daripada lata. Ya, beramal sebagaimana amalas yani laisa ikhwana billah habidakumullah ala madhabil jumhur. Tayyib, hanya tidak akan disebutkan yakni bersama dia itu isimnya dan khabarnya, tapi yang disebutkan bersama dia itu hanya salah satu di antara isim atau khabarnya. Wa ashara bi qawlihi wa ma lilata fi siwa hinal amal illa ma dhakarahu sibawih rahimahullah min anna lata la ta'malu illa fil'in. Dan Musannif rahimahullahu ta'ala mengisyaratkan dengan ucapan beliau ini. Dan tidaklah lata itu memiliki amal selain pada hina. Baik, makmulnya itu hina. Ikhwana fillah habidakumullah. Jadi mengisyaratkan kepada apa yang telah disebutkan oleh Sibawih rahimahullah bahwasanya lata itu tidaklah beramal kecuali pada hin. Wakhtalafan nasufi, dan di mana para ulama ahli nahwu mereka berbeda pendapat tentangnya. Faqala qaumun, ini madhab yang pertama. Al-muradu annaha la ta'malu illa fi lafzil hin. Wala ta'malu fi maradafahu kas-sa'ah wa nahwiha. Maka satu kaum dari kalangan para ulama ahli nahwu menyatakan bahwasanya lata itu tidaklah beramal kecuali pada lafaz hin. Taib. Di mana dia tidak beramal pada isim-isim yang semakna, yang sinonim, memiliki makna yang sama, lafadznya berbeda. Contohnya sa'ah wa nahwiha. Ini madhab yang pertama. Wa qala qaumun al muradu annaha la ta'malu illa fi asma'iz zaman. Adapun madhab yang kedua berkata, satu kaum yang dimaksudkan bahwasanya lata tidaklah beramal kecuali pada isim-isim zaman. Fata'malu filadil hin wa fi maradafahu min asma'iz zaman. Maka dia beramal pada lafaz hin dan pada yang isim-isim yang sinonim yang semakna dari isim-isim zaman. Tayyib, paham dong? Ini madhab yang kedua. Wa min amaliha fi maradafahu qawlu syair nadimal bughatu wa la tasa'ata mandami wal baghyu marta'u mubtaghihi wa khimu. Syahidnya mana? Aywa wala tasa'ata mandamin. Nah, di sini ikhwana fillah habidakumullah, sa'ah di sini dinasab sebagai apa? Khabarnya lata. Nah, ini bukan pakai apa? Tidak pakai hina, tapi pakai apa? Sa'ah yang semakna. Baik, yang raja adalah mazhab yang kedua, ikhwana fillah habidakumullah. Wa kalamul musannif rahimahullahu ta'ala muhtamalun lil qawlaini. Sedangkan perkataan musannif rahimahullahu ta'ala memiliki kemungkinan dua pendapat tadi. Pendapat yang pertama apa ya, kana tulazi? Ayo, yang kedua. Yang semakna muradu. Entum. Qana fillah habidakumullahu ta'ala. Wajazama fi bithani fi tazhili. Dan di mana musannif rahimahullahu ta'ala tayyib memastikan pendapat yang kedua dengan pendapat yang kedua di dalam kitabnya At-Tazhil. Wa madhabul Ahfash annaha la ta'malu syai'an. Sedangkan madhabnya Ahfash itu lata tidak beramal apa-apa. Berarti ini madhab yang ketiga. Wa annahu in wujida al-ismu ba'daha mansuban fanasibuhu afi'lun mudhmar. Jadi menurut Ahfash rahimahullahu ta'ala, apabila didapati isim yang jatuh setelahnya itu dinasab. Contohnya tadi, wala tahina manas. Hina di dalam ayat tadi, ikhwana fillah, hafidhakumullahu ta'ala. Lah, apa amil yang menasabkan hina di situ? Menurut Ahfash, ini dinasab. Amil yang menasabkannya adalah fi'il yang dimudmar, yang disembunyikan. Wa taqdir la ta'ara hina manas. Baik. Nah, bagaimana kalau didapati yakni isim yang dirofa berdasarkan yakni lughah yang syudhudah tadi, wala tahinu manas, kan begitu. Nah, wa in wujida marfu'an fahuwa mubtada'un wal khabaru mahdhum. Apabila didapati isim yang jatuh setelahnya itu dirofa, maka dia adalah mubtada. Mana khabarnya? Khabarnya di mahdhum. Menurut siapa? Ya kana liza Ahfash rahimahullahu ta'ala. Bertakdir la tahinu manazil kainun lahum wallahu a'lam. Baik, sampai di sini terlebih dahulu yang dapat yakni kita pelajari. Alhamdulillah selesai pembahasan yakni al-hurufu al-musyabbahatu bi laisa. Yakni huruf-huruf yang beramal atau huruf-huruf yang diserupakan dengan laisa. Nah, sebelum masuk ke dalam yakni pokok pembahasan yang berikutnya, apa itu berikutnya? Berikutnya adalah af'alul muqarabah. Kan? Yakni yang beramal merupakan isim, menasabkan khobar, ada tiga macam atau ada tiga bagian. Apa itu? Yang pertama kana wa akwatuha, yang kedua adalah al-hurufu al-musyabbahatu bilaisa, dan yang ketiga adalah af'alul muqarabah. Tentu. Ini. Nanti di ringkas dulu, mudah-mudahan ada waktu untuk yakni murojaah.